Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-wajib, halaman 8. Ta'riful wajib lughatan. Al-wajib lughatan bima'na al-lazim wasabit. Wajib secara bahasa artinya sesuatu yang lazim, yang harus, dan sabit, yang tetap. Atau bisa juga wajib secara bahasa artinya masaqata, jatuh. Allah berfirman, karena di sini penulis menyebutkan dalil kalau wajib arti secara bahasa artinya jatuh. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir. Apabila wajabat junubuha, unta kurban yang telah disembelih tadi jatuh perutnya, fakulu minha, makanlah darinya, wa'at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makanan kepada, berikanlah sebagian hasil kurban itu kepada orang yang membutuhkan. Wajabat di sini maknanya sakoto, jatuh. Wajabat asyamsu bimakna idza saqatat asyamsu. Matahari telah wajabat artinya matahari telah tenggelam, telah jatuh tenggelam di tempat terbenamnya. Ai saqatat wastaqarrat fil ar, terjatuh dan berada di tanah. Qala syair, ada penyair mengatakan, yang kepentingan kita dengan syair bukan untuk mengambil ibrah, tapi untuk mengambil makna bahasanya. Ata'at banu bakrin amiran nahahumu anis silmi hatta kana awwala wajibin. Bani Bakrin mentaati amir, nahahum, apa yang dilarang untuk mereka, anis silmi, untuk berdamai, hatta kana awwala wajibin, sampai menjadi kewajiban yang pertama. Tidak paham enggak apa-apa ya. Syair itu enggak paham enggak apa-apa, karena kepentingannya dengan makna bahasanya. Kata wajib dalam syair ini bimakna idza lazama, apabila sesuatu itu wajib harus dikerjakan. Wa fil istilah, dan pengertian wajib secara istilah, huwa ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqabah. Wajib secara istilah adalah sesuatu yang pelakunya yusab, berhak untuk mendapatkan pahala jika dilakukan imtithalan. Imtithal bimana ittiba'an, dilakukan dalam rangka mengikuti dalil. Wa yastahiqqu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya berhak al-iqaba, untuk dihukum. Kita coba bermain dulu dalam masalah istilah. Di sini beliau memberikan definisi wajib secara istilah dengan definisi konsekuensinya. Kalau orang melakukan yang wajib, maka dia dapat pahala, dan ketika ada orang yang meninggalkan, maka dia berhak dapat hukuman. Dan definisi semacam ini tidak disetujui oleh sebagian ulama muhakkikin, karena ini bukan definisi, tapi ini menyebutkan konsekuensi wajib. Sementara yang namanya definisi itu syaratnya adalah jami' mani', menyeluruh untuk semua kasus, dan dia menghalangi munculnya kasus yang lain. Anda kalau disuruh menceritakan apa itu sholat, maka tentu saja definisinya adalah bukan ibadah yang dikerjakan di masjid, jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berhak dapat dosa. Bukan demikian. Itu konsekuensi, bukan definisi. Karena itu sebagian ulama lebih menggunakan definisi dengan pernyataan wajib adalah ma amarahu syari' atau ma talabahu syari' talaban jaziman. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang harus dikerjakan. Meskipun yang umum menggunakan definisi ini, termasuk dalam matan Waraqat Al-Juwayni juga menggunakan pengertian wajib dengan definisi ini. Kemudian kita perhatikan definisi di sini. Beliau mengatakan ma yusabu fa'iluhu imtithalan. Wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala. Imtithalan, di situ perlu, tidak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan perbuatan, melakukan perintah namun tidak imtithal. Contohnya orang yang terpaksa, atau dia melakukan kewajiban karena berpura-pura seperti yang dilakukan oleh munafikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang munafik yang sholat dapat pahala? Dapat pahala atau tidak? Kalla, enggak bakalan dapat pahala. Karena mereka melakukannya bukan imtithalan. Kemudian wayastahiqqu tarikuhu al-iqab. Dan orang yang meninggalkannya yastahiqqu berhak mendapatkan iqab, hukuman. Di sini beliau tidak mengatakan wayu'aqabu tarikuhu. Dan orang yang meninggalkannya mendapatkan hukuman. Tapi beliau menyatakan wayastahiqqu tarikuhul iqab. Orang yang meninggalkannya berhak dapat hukuman. Apa bedanya? Kalau pernyataannya menyatakan wa yu'aqabu tarikuhu dan orang yang meninggalkannya mendapatkan hukuman, ini akidah Khawarij. Ini akidahnya Khawarij. Setiap pelaku dosa pasti dapat hukuman. Dan akidahnya Mu'tazilah. Tapi akidahnya Ahlussunnah, setiap pelaku dosa berhak dapat hukuman. Berhak bisa jadi diwujudkan, bisa jadi tidak diwujudkan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidahnya Khawarij, orang yang melakukan pelanggaran wajib dapat hukuman. Kalau akidahnya Ahlussunnah, orang yang melakukan pelanggaran berhak dapat hukuman. Bisa dibedakan? Makanya di sini beliau mengatakan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Bisa jadi Allah hapuskan hukuman itu dan tidak kemudian diwujudkan dalam bentuk siksaan. Kemudian taqsimatul wajib, pembagian wajib. Yang qasimu awalan bihasabi fa'ilihi ila fardhi ainin wa fardhi kifayatin. Pertama, wajib dibagi berdasarkan pelakunya. Maka dibagi menjadi dua, ada fardhu ain dan fardhu kifayah. Li'annahu, karena imma ayyakuna matluban min kulli fardin bi'aini. Ada kewajiban yang dituntut untuk dikerjakan min kulli fardin, dari setiap individu bi'ainihi, langsung ke orangnya. Seperti sholat lima waktu, fahuwa fardhu ain. Wa imma, ada yang kedua, ayyaktafi fihi bifi'lil ba'di. Cukup dalam kewajiban itu dikerjakan oleh sebagian orang, bifi'lil ba'di, dikerjakan oleh sebagian orang, kasolatil janazati, seperti sholat jenazah, fahuwa fardhu kifayatin, hukumnya fardhu kifayah. Kalau yang cukup dikerjakan sebagian, statusnya fardu kifayah. Karena itu kita bisa melihat perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu titik penekannya di mana? Titik penekanannya di mana? Yang penting amal itu ada. Yang penting kegiatan itu ada. Terserah siapa pelakunya. Selama pelakunya orang yang sah melakukannya, maka fardu kifayah telah terpenuhi. Kalau fardu ain penekanannya di mana? Semua individu harus melakukannya. Bukan yang penting kegiatan itu ada. Saya enggak sholat kan sudah ada banyak orang yang sholat. Ngapain saya sholat nambah-nambahi? Nah, ini fardu ain, semuanya harus melakukannya. Kemudian yang kedua, wasanian bihasabi waqtihi al-muhaddad lahu. Pembagian wajib dilihat dari waktu yang membatasinya. Dibagi menjadi dua, wajib mudayyak dan wajib muwassa'. wajib yang sempit dan wajib yang waktunya longgar. Karena in kana al-waqtul muhaddad li fi'lihi bi qadrihi faqat fa mudayyaq. Jika waktu yang ditetapkan untuk melakukannya hanya cukup untuk melakukan satu perbuatan ini, maka statusnya wajib mudayyaq. Seperti waktu siam Ramadan, ini wajib mudayyaq. Fa inna as-sawma yastaghriqu ma baina tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Karena yang namanya puasa itu menghabiskan semua waktu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga tidak mungkin ada orang yang melakukan puasa sunnah selama Ramadan. Dan tidak mungkin orang melakukan puasa sunnah membarengi Ramadan. Kemudian contoh yang kedua, wa kadzalika akhirul waqti idza lam yabqa illa ma tuadda fihi al-fariidatu. Termasuk wajib mudayyak adalah kewajiban yang hanya bisa dikerjakan di akhir waktu, sementara tidak ada kesempatan yang lain selain mengambil waktu itu. Ka Qubail tulu'i syamsi bin nisbati ila subhi au Qubail ghurubiha bin nisbati ila al-asri. Seperti waktu mendekati terbitnya matahari bagi orang yang belum sholat subuh, dan waktu mendekati terbenamnya matahari bagi orang yang belum sholat asar. Dan wajib mudayyak itu jarang ya. Paling contoh yang paling gampang puasa. Kalau sisanya contoh yang lain sifatnya kasuistik. Kemudian yang B, yang kedua adalah wa ingkana yasa'uhu wa yasa'u ghairuhu min jinsihi ma'ahu famuwassa. Apabila ada kewajiban yang yasa'uhu yang waktunya longgar dan mencukupi untuk mengerjakan yang lainnya, min jinsihi yang sejenis dengan itu. Di sini catatannya adalah bisa waktunya masih longgar untuk digunakan mengerjakan ibadah yang sejenis. Maka kewajiban semacam ini disebut dengan kewajiban muwassa, seperti waktu sholat lima waktu. Karena waktu sholat lima waktu cukup untuk di samping mengerjakan sholat itu dan juga mengerjakan sholat sunnah yang menyertainya, sholat rawatib. Kemudian wasalisan, pembagian yang ketiga, bihasabil fi'li. Pembagian wajib ditinjau dari amal perbuatannya. Maka ada wajib muayyan dan ada wajib mubham. Ya. Wajib tertentu dan ada wajib mubham yang dia memiliki pilihan. Wajib tertentu, wajib muayyan, in kanal fi'lu matluban bi'aini. Ketika perbuatan itu harus dilakukan secara khusus. La yakumu ghairuhu maqamahu, tidak boleh digantikan yang lain. Seperti sholat lima waktu, puasa, haji, dan semacamnya. Semua ini muayyan. Puasa tidak bisa diganti dengan sholat, sholat tidak bisa diganti dengan sedekah, haji juga tidak bisa diganti dengan kurban. Kewajiban semacam ini disebut dengan kewajiban muayyan. Meskipun bisa jadi ada amalan tertentu yang dia mendapatkan pahala seperti amal yang lain, namun itu bukan penggantinya. Misalnya ada orang yang setelah subuh berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, haji dan umroh sempurna. Tapi tindakan ini tidak bisa menggantikan kewajiban haji dan umroh. Kalau dia misalnya mampu secara finansial, mampu secara fisik, sengaja tidak haji, mengandalkan pahala haji setiap setelah subuh, ini tidak diperkenankan. Karena wajib muayyan tidak bisa digantikan. Seperti itu pula ketika ada orang yang dia ketinggalan sholat jamaah. Kemudian dia datang ternyata sudah selesai atau waktu sudah habis. Tidak bisa kemudian saya ganti dengan sedekah. Salat sendirian plus sedekah, enggak bisa. Karena wajib muayyan tidak bisa digantikan. Kemudian yang kedua, wa in kana al-fi'lu mubhaman fi asya'a mahsurah. Ada perbuatan yang sifatnya mubham, memiliki banyak pilihan, fi asya'a mahsurah, namun pilihannya terbatas. Yujzi'u wahidun minha, yang boleh dan sah jika dikerjakan salah satunya, seperti khisalil kafarah, cara mengamalkan atau cara membayar kafarah. Ada yang bentuknya itqun, membebaskan budak, au it'am, ngasih makan orang miskin, atau puasa. Di sini mubham, id al-wajibu wahidun la bi'aini. Karena kewajiban dalam masalah kafarah adalah yang penting milih salah satu, ya, dan tidak ditentukan mana yang harus dipilih. Baik. Tidak ada masalah insyaallah. Pembagian semacam ini sifatnya hanya sebatas mengenal istilah. Kemudian yang kedua, al-mandub. Al-mandub lugatan isim maf'ul dari kata nadab. Nadab bimakna addu'a, panggilan. Addu'a ilal fi'li, panggilan untuk melakukan perbuatan. Mandubun bimakna mad'uun, sesuatu yang diseru, yang dipanggil. Ada juga sebagian ahli bahasa yang mengatakan ad-da'watu ila amrin muhim, ajakan untuk melakukan sesuatu yang penting, disebut mandub. Ada penyair yang mengatakan la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhanan. Mereka tidak menanyakan bukti akhahum kepada saudara mereka hina yandubuhum, ketika saudara mereka memanggil mereka. Fin na'ibat, enggak tahu itu apa artinya, ala ma qala, terhadap apa yang dia ucapkan. Kepentingan kita dengan syair, makna bahasanya, radong rawopo. Ya. Tidak paham enggak jadi masalah. Karena kalau mau memahami syair ya pahami bait-bait atasnya, bait-bait bawahnya, baru paham konteks kan gitu ya. Sehingga kepentingan ulama ketika menyebutkan syair hanya mengambil makna bahasanya. Karena syair jahili adalah standar dalam makna bahasa. Dan syair semacam ini berlaku sampai di tahun 150 Hijriah. Syair yang berlaku untuk jadi dalil dalam makna bahasa itu batas akhirnya sampai tahun 150 Hijriah. Dan 150 Hijriah ini disebut dengan Asrul Ihtijaj Al-Lughawi. Batas sampai tahun 150 Hijriah adalah batas terakhir masa bolehnya berdalil dengan bahasa. Generasi setelah itu tidak dipakai makna bahasanya. Wafil istilah, sementara secara istilah pengertiannya adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu wa yatlubu syari'i talaban ghaira jazim. Di sini double beliau ngasih definisi ya. Secara istilah yang dimaksud mandub adalah sesuatu yang pelakunya diberi pahala namun orang yang meninggalkannya tidak dihukum. Wa yatlubuhu, di sini pengertian double, dan dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak wajib, yang tidak harus dikerjakan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa pengertian atau definisi bil hukmi, definisi dengan menyebutkan hukum, dengan menyebutkan konsekuensi, ini tidak disetujui oleh sebagian ulama muhakkik. Karena itu pengertian yang tepat malah di bagian akhirnya, ma yatlubuhu syari' talaban ghaira jazim. Kemudian wajib merupakan mandub merupakan muratif untuk sunnah, mustahab dan tatawu'. Mandub adalah sinonim dari sunnah, mustahab, dan tatawu. Istilah yang lainnya nafilah. Istilah lainnya fadilah. Istilah lainnya al-fadl atau an-naflu. Banyak istilah untuk menyebut sesuatu yang dianjurkan. Mazhab jumhur, bahasanya mandub ma'murun bihi. Mandub itu diperintahkan. Di antara perintah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qawluhu wa amru bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Allah hanya memerintahkan yang adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Sementara mandub termasuk bagian dari ihsan, karena ihsan itu ada derajat wajib dan ada derajat anjuran. Maka jumhur berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya yang mandub itu diperintahkan. Kemudian juga firman Allah, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah untuk melakukan yang ma'ruf. Dan yang ma'ruf termasuk yang mandub juga masuk yang ma'ruf. Atau wa'mur bil urfi, perintahkanlah dengan al-urf, dengan sesuatu yang telah dikenal, yang ma'ruf. Dan kebaikan disebut ma'ruf, kejahatan disebut mungkar. Kebaikan disebut ma'ruf karena kebaikan itu dikenal oleh naluri manusia. Orang enggak merasa aneh ketika melihat kebaikan. Kalau kejahatan, sesuatu yang diingkari oleh naluri manusia, maka bagi batin manusia kejahatan itu asing, tidak bisa diterima. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menyampaikan nasihat kepada para duat, sampaikanlah kebenaran apapun konsekuensinya. Li'annal haqqa asil. Li'annal haqqa asilun. Karena kebenaran itu asal, dikenal oleh semua nurani, semua orang tahu kebaikannya. Wal batilu dakhil, sementara kebatilan itu penyusup sesuatu yang baru. Aslinya orang tidak kenal kebatilan, karena kebatilan itu mungkar, diingkari. Manusia hanya mengenal al-haq, kebenaran, kebaikan, karena al-haq itu ma'ruf, sesuatu yang dikenal. Wa min hadhihi al-ashya'il ma'muri biha ma huwa mandubun wa minha anna al-amra istid'a'un wa talabun wal mandub mustad'a wa matlubun fayakunu ma'muran bihi. Dan termasuk di antara yang diperintahkan adalah yang statusnya mandub. Ini ngasih keterangan untuk ayat-ayat tadi ya. Jumhur berpendapat bahwa mandub itu diperintahkan. Dalilnya apa? Ayat-ayat tadi. Lakukanlah ini, perintahkanlah itu. Sementara mandub termasuk amrun ma'mur, sesuatu yang diperintahkan. Wa minha, di antara juga annal amra istid'a, yang namanya perintah itu istid'a, mengundang orang untuk melakukan sesuatu, wa talabun dan ajakan. Sementara mandub mustad'an wa matlub. Sementara mandub itu sesuatu yang diajak ya, dan matlub sesuatu yang dituntut. Fayakunu ma'muran bihi, sehingga mandub itu diperintahkan. Kemudian hukum berikutnya yang ketiga adalah al-mahdzur atau al-muharram. Al-mahdzur bimakna al-mamnu'. Sedangkan secara istilah adalah ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu fa'iluhu al-iqaba. Sesuatu yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala jika apa? Imtisalan. Contohnya wa yastahiqqu fa'iluhu liqab, dan orang yang melakukannya mendapatkan, berhak mendapatkan hukuman. Contohnya zina, sariqah mencuri, minum khamr, syurbut dukhan, merokok, wa halqul liha, mencukur jenggot atau semacamnya. Kemudian istilah lainnya adalah muharram, maksiat, dhanbun, wa hajrun. Bisa juga disebut dengan muharram atau maksiat atau dosa atau hajar, sesuatu yang dihindari. Baik, coba kita buat pengertian istilah yang lebih bagus untuk mahdzur. Mahdzur adalah ma titik-titik. Ada usulan? Apa yang diperintahkan syariat untuk meninggalkannya? Fil Arabiyah, ma talaba usyari, nanti jadinya wajib. Ma talaba usyari tarkahu talaban jaziman. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan dengan perintah yang wajib. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh lugatan ditul mahbub, lawan dari yang dicintai, berarti dibenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman. Habbaba ila bimakna ja'alahu mahbuban ilaikum. Allah jadikan iman itu menjadi sesuatu yang kalian cintai. Dan ini bentuk hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa kok ada orang yang mau melakukan ini, sementara itu gak mau melakukan itu? Ya. Ada orang yang dia rela menyiapkan waktunya untuk belajar agama, yang seharusnya dipakai untuk istirahat, dia gunakan untuk belajar. Kenapa yang satu malas-malasan belajar beragama, sudah di depan masjid, ada kajian gak mau datang? Intinya satu, rasa cinta dan selera ya. Ada model manusia yang selera dengan kebaikan, dan ada model manusia yang selera dengan kejahatan. Siapa yang ngasih selera itu? Allahu al-hadi. Allah ngasih selera kepada sebagian hamba untuk cinta kebaikan, dan ngasih selera kepada hamba yang lain lebih mencintai kebatilan. Sehingga di mana selera itu dikendalikan, itulah yang menentukan gerakan manusia. Hidayah yang Allah berikan kepada para sahabat, habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kalian itu mencintai iman, padahal sebelumnya musuh bagi iman. Terutama orang-orang musyrikin Quraisy yang sebelumnya kafir. Kemudian mereka masuk Islam. Lebih dari itu, tidak hanya mencintai iman, karena ada orang yang mencintai kebaikan tapi tidak membenci keburukan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian membenci, tidak mencintai, kebalikan dari habbaba karraha. Allah buat kalian karraha, membenci al kufra, kekufuran, kefasikan dan maksiat. Di sini ada satu yang menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut iman, Allah sebut amal yang lain? Tidak. Allah cuma mengatakan habbaba ilaikumul iman. Allah tidak mengatakan habbaba ilaikumul imana was-salata was-sauma waz-zakata. Terus apa lagi? Wal wajibat, enggak. Tapi Allah cuma menyebutkan habbaba ilaikumul iman. Artinya semua ketaatan tercakup di dalam iman. Sehingga ini jadi dalil al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Allah sebutkan satu untuk mewakili semuanya. Tapi berbeda dengan lawannya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, pakai dirinci. Karena fasik bukan kekufuran, isyan bukan kefasikan. Yang ini menunjukkan tiga tingkatan dosa. Kekufuran, dosa besar, dosa kecil. Sehingga dirinci. Allah tidak cuma menyebutkan wa karraha ilaikumul kufra titik. Berarti masih menyukai kefasikan dan masih menyukai dosa kecil. Namun yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan kepada para sahabat, semua bentuk maksiat, dari mulai maksiat terbesar, menengah sampai yang paling kecil, Allah buat sahabat itu membencinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Karena itu jangan kita berpikir sahabat itu hobi melakukan kesalahan kecil, hobi melakukan dosa kecil, hobi melakukan dosa biasa. Mereka hanya orang yang anti dengan kekufuran. Tidak. Bahkan mereka adalah manusia-manusia yang sangat membenci semua maksiat. Mulai dari kekufuran, dosa besar, sampai dosa yang kecil. Sehingga kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sahabat, yang itu bagian dari sifat manusiawi mereka, unsur terbesarnya adalah karena ijtihad, karena kesalahan ijtihad. Sampai terjadi pembunuhan, ya, terjadi peperangan, ini karena kesalahan dalam ijtihad, bukan karena mereka ingin melakukan kefasikan atau dosa besar secara sengaja. Maka makruh berdasarkan ayat ini bermakna diddul mahbub. Wastilahan huwa ma yaqtadi thawaba ala tarkihi imtithalan lal iqaba ala fi'lihi. Dan secara istilah adalah perbuatan yang menuntut atau yang berkonsekuensi adanya pahala ala tarkihi ketika ditinggalkan, imtithalan karena mengikuti dalil, lal iqaba ala fi'lihi dan tidak ada hukuman bagi orang yang melakukannya. Contohnya kataqdimir rajuli al-yusra inda dukhulil masjid. Ketika seseorang masuk masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Wal yumna inda al-khuruji minhu. Dan mendahulukan yang kanan ketika keluar masjid. Wallahu a'lam, di sini beliau menyebutkan contoh dengan apa? Tarkus sunnah. Yang sesuai sunnah masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Nah sekarang yang jadi masalah, kalau tadi di sini dibahas al-mandub makmurun bih, sesuatu yang sunnah itu diperintahkan. Nah sekarang yang menjadi masalah apa? Apakah sesuatu yang makruh itu dilarang ataukah aslinya sesuatu yang tidak dilarang? Ada yang mengatakan pengertian makruh itu diddus sunnah, diddul mustahab. Pokoknya semua kegiatan yang berlawanan dengan yang dianjurkan itu makruh. Apa yang dianjurkan? A, B, C, D. Semua orang yang meninggalkan ini, maka dia melanggar yang makruh. Pengertian ini sebagaimana yang disampaikan oleh penulis. Dan dia mengatakan makruh itu sesuatu yang dilarang. Artinya untuk bisa dihukumi makruh butuh dalil. Oh ini makruh, apa dalilnya? Ini dalilnya, ada larangannya. Kalau sampai melanggar, maka terkena larangan. Sehingga bukan semata tarku sunnah, meninggalkan sunnah. Tarku sunnah belum tentu makruh. Sebagai contoh, ya, dianjurkan ketika hari Jumat memakai wangian. Kemudian datang di awal waktu dan seterusnya. Ketika ada orang yang jumatan tidak memakai wangian, apakah berarti dia melanggar yang makruh? Ada dua pendapat di sana. Bagi yang mengatakan makruh itu semua yang meninggalkan sunnah itu makruh. Bagi yang mengatakan bahwa makruh itu harus ada dalil khusus, maka ini bukan makruh. Sampai ada dalil khusus. Mana ada dalil larangan untuk berangkat Jumatan tanpa pakai wangian? Kalau enggak ada berarti itu bukan makruh. Masuk masjid kaki kanan ini sunnah. Kalau ada orang yang salah masuk masjid kaki kiri, apakah bisa disebut makruh? Kalau pendapat penulis makruh. Ada yang berpendapat itu bukan makruh, tapi tarkus sunnah. Karena makruh butuh dalil khusus. Mana dalilnya kalau itu makruh? Ada enggak hadis yang mengatakan la tadkhulul masjid bil yusra? Janganlah kalian masuk masjid dengan menggunakan kaki kiri. Oh, enggak ada. Berarti itu bukan makruh. Dan insya Allah yang kedua ini yang lebih kuat. Sebagaimana mandub ma'murun bihi, makruh itu manhiyun anhu. Manaha anhu asyari' nahyan ghaira jazim. Sesuatu yang dilarang oleh syariat namun larangannya tidak tegas. Kemudian yang terakhir al-mubah. Mubah lugatan bimakna soha, meneriakkan. Soha yasihu. Abaha asoha. Disebut mubah karena diteriakkan kalau itu boleh. Sehingga dilakukan oleh semua orang, wong boleh. Kemudian di sini dinyatakan kullu ma la mani'a dunahu. Semua perbuatan yang tidak ada penghalangnya. Kamakil walaqad abahna ma hamaitu wala mubihalana hamaina lima hamaina. Kami telah membolehkan ma hamaitu, apa yang aku lindungi, hama yahmi melindungi. Wala mubihalima hamaina, namun tidak ada yang membolehkan apa yang kami lindungi bersama. Wafil istilah, dan sementara secara istilah mubah adalah makan al khitabu fihi bit takhyir. Sasaran syariat atau arah perintah syariat di sana ada pilihan. Bainal fi'li wat tarki, antara dilakukan dan ditinggalkan. Falam yusab ala fi'lihi walam yu'aqab ala tarkihi. Orang yang melakukannya tidak diberi pahala dan meninggalkannya tidak diberi dosa. Makan, minum dan seterusnya. Wa mahallu dzalika ma lam tadkhulhu niyyah. Fa inna wa bil mubayyi khairan kana lahu bihi ajrun. Dan posisi mubah adalah ma lam tadkhulhu niyyah. Status mubah itu bertahan selama di situ tidak disangkut pautkan dengan niat. Jadi, maksud beliau hukum ini berlaku terlepas dari masalah niat. Jika dikaitkan dengan niat, fa inna wa bil mubah khairan, kalau sesuatu yang mubah itu diniatkan untuk kebaikan, kana lahu bihi ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Baik, ala sabili ziyadah, mungkin sebagai tambahan, ada definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Beliau memberikan catatan, inti dari ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullah wa yarda. Semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Dan sesuatu yang dicintai atau diridai oleh Allah itu hanya ada empat kemungkinan. Pertama, fi'lul wajib. Kedua, fi'lul mustahab. Yang ketiga, tarkul muharram. Dan yang keempat, tarkul makruh. Sehingga ibadah menurut pengertian ini hanya ada empat bentuk. Fi'lul wajib atau mustahab, tarkul haram atau makruh. Tidak ada ibadah jenis yang bentuknya mengamalkan yang mubah. Karena itu, mengingat mubah ini hukum asalnya pilihan, boleh dikerjakan, boleh tidak, tidak ada masalah pahala dan dosa. Sementara ibadah itu semuanya urusannya dengan pahala. Maka tidak ada bentuk ibadah dengan sesuatu yang mubah. Sehingga at-ta'abbud bil mubah waqa'a fil bid'ah. Beribadah dengan sesuatu yang mubah jatuh kepada ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kecuali jika mubah ini mu'inan, dijadikan sebagai alat bantu untuk melakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan yang mubah sebagai alat bantu untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad ibnu Jabal, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu ahtasibu naumati ala Allahi kama ahtasibu alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala kepada Allah dengan tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala kepada Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Maka beliau menggunakan tidurnya sebagai sebab untuk apa? Sebagai sebab untuk membantu melakukan yang dianjurkan. Maka mubah bisa menjadi pahala dengan satu cara, yaitu menjadi pembantu untuk melakukan yang disyariatkan. Kemudian kita lanjutkan aqsamul hukmi al-wad'i. Pembagian hukum wad'i. Hukum wad'i apa kemarin? Ma wad'ahu syari' sababan au syartan au mani'an. Semua aturan yang ditetapkan oleh syariat yang dijadikan sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai penghalang adanya aturan yang lain. Yang pertama sebab. Sebab secara bahasa artinya ma tusilu bihi ila ghairihi. Ma tusilu bihi ila ghairihi. Ya. Seperti firman Allah di surat Al-Hajj ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah, falyamtud bisababin ilas sama'." Siapa yang dia punya prasangka bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong nabinya di dunia dan di akhirat, falyamtud bisababin ilas sama'. Maka silahkan pasang bisa babin minas sama, tangga menuju langit. Buat tali ke atas sampai menuju langit. Maka sebab di sini bimakna wasilah. Buat wasilah, sarana yang akan menghubungkanmu ilas sama, menuju langit. Sehingga sebab bimakna filugoh ma tusilubihi ila ghairihi. Sedangkan istilahan sabab bermakna ma yalzamu min wujudil wujud wa min adamihil adam lidatihi. Sesuatu yang keberadaannya menyebabkan adanya yang lain dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan yang lain. Kalau sebabnya ada, maka akibat ada. Kalau sebabnya tidak ada, akibat tidak ada. adanya asap karena tadi ada api, dan tidak mungkin ada asap tanpa api. Api menjadi sebab adanya asap. Contoh zawalu syamsi, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari atau tergelincirnya matahari adalah sebab adanya kewajiban sholat zuhur. Contoh yang kedua, milkun nisab, kepemilikan satu nisab, yang merupakan sebab wajibnya zakat. Yang ketiga, al-wala' wan-nasab. Wala' dan nasab menjadi sebab adanya hukum warisan. Karena itu kalau ada orang yang dia melakukan amal sebelum ada sebab, amalnya sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Amalnya tidak sah. Karena sebab belum ada. Sebab belum ada, bagaimana mungkin amal sudah ada? Dia walimah sebelum akad nikah. Nah, ini sudah walimah. Saking senangnya ya. Walimah sebelum akad nikah. Disebut walimah atau tidak? Disebut walimah atau tidak? Tidak. Karena walimah itu merayakan kegembiraan akad nikah. Ada orang yang bayar zakat sebelum nisab. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Enggak boleh, enggak diterima berarti. Silahkan diterima tapi jadi sedekah. Nah, ini ada orang ngasih duit masuk ditolak. Diterima tapi dia bukan zakat, karena dia belum memiliki harta satu nisab. Kalau dia punya harta satu nisab tapi belum haul, boleh atau tidak? Boleh. Ini sebagaimana yang terjadi pada Abbas bin Abdul Muthalib. Zakatnya sah. Dia punya uang satu nisab, tapi nunggu setahunnya belum beres, baru berjalan 1-2 bulan, terus dibayarkan zakatnya, boleh enggak? Boleh. Ta'jil zakat boleh. Karena sebab zakat itu bukan haul, tapi nisabnya. Yang penting dia punya nisab, berarti sebabnya sudah ada. Sebagaimana sebab walimah adalah akad. Yang penting dia sudah akad, boleh walimah. Sebab adanya warisan adalah karena hubungan nasab atau wala'. Dia dulu budak yang pernah dia merdekakan. Kalau itu tidak ada, maka tidak ada warisan. Orangnya belum mati, warisan sudah dibagi. Ini sebabnya belum ada. Maka tidak berpindah kepemilikan sampai orangnya mati. Belum tentu dia mati duluan daripada anaknya. Dan banyak kasus di tengah masyarakat kita yang mereka melakukan amal tanpa didahului dengan sebab. Ya. Praktek yang paling nyata, yang paling sering, ada orang yang sholat sebelum waktunya. Berarti dia sholat sebelum datang sebab. Puasa sebelum waktunya. Puasa sebelum datang sebab. Hilal belum kelihatan sudah puasa. Kemudian yang kedua, asyartu, syarat. Syarat secara bahasa adalah bentuk mufrad dari syurut. Ma'khudun minas syarat bitahrik. Syarat bitahrik artinya ro'nya di fathah. Wawahidul asyrat wal muradu bihi al-alama. Dan bentuk mufrad dari asyrat yang artinya alama. Asyratu sa'ah berarti alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Ada syarat bil mufrad, syarat bisukun, ra'nya disukun. Jamaknya syurut. Dan ada syarat ra'nya di fathah, jamaknya asyrat. Jamaknya asyrat. Kalau syartun ra'nya disukun, ini artinya adalah ma yalzamu min adamil adam wala yalzamu min wujudihi al wujud. Tapi kalau syarat dengan fathah, ra-nya di fathah, maknanya adalah alamah. Maknanya alamah. Karena itu pengertian sebagian penulis yang mengatakan bahwasanya syartun lugatan bimana al-alamah ini tidak benar, karena ada dua bahasa untuk syarat, ra-nya di sukun dan ra-nya di fathah. Kalau ra-nya di fathah betul makna bahasanya alamat, tanda. Kalau ra-nya di sukun ya syarat, ya, seperti syarat yang kita pahami. Sedangkan secara istilah, syarat adalah ma yalzamu min adamil adam. Ketiadaannya menyebabkan ketiadaan yang lain, belum memenuhi syarat. Wala yalzamu min wujudihi wujudun, meskipun keberadaannya belum tentu menyebabkan keberadaan yang lain. Syaratnya sudah ada, tapi belum dikerjakan. Boleh saja itu terjadi. Kita berwudu. Yang wudu ini syarat salat. Boleh enggak kita berwudu tanpa salat? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena itu keberadaan syarat belum tentu menyebabkan keberadaan masyrut. Seperti toharoh dalam salat. Ini syarat sahnya salat. Ketiadaan toharoh menyebabkan ketiadaan salat. Namun keberadaan toharoh belum tentu menyebabkan keberadaan sholat. Karena bisa jadi ada orang yang sudah dalam kondisi bersuci, wayamtani'u min fi'li sholah, namun dia tidak mau melakukan sholat. Kemudian yang ketiga adalah al-mani'. Al-mani' secara bahasa bimana hajiz, penghalang. Sedangkan secara istilah, ma yalzamu min wujudil adam, wala yalzamu min adamihi wujudun, wala adamun lidatihi. Mani artinya sesuatu yang keberadaannya menyebabkan ketiadaan yang lain, namun ketiadaannya belum tentu menyebabkan keberadaan atau ketiadaan yang lain. Sebagai contoh, al-qatlu fil miras, pembunuhan dalam warisan. Membunuh menjadi mani' bagi adanya miras. Ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Meskipun tidak sebaliknya, kalau kita tidak membunuh, berarti kita langsung berhak dapat warisan. Nunggu dulu orangnya mati terlebih dahulu. Yang lain, al-haid menjadi penghalang sholat. Wa in wujidal haidu imtana as-salah. Ketika ada haid maka tidak boleh sholat. Wa qad yan'atimanihi wa la yalzamu mithras wala sholat. Meskipun terkadang orang yang tidak ada haid bukan berarti dia sedang mengerjakan sholat. Fa huwa bi aksi syarti idh syartu yatawaqqaf wujudul masyrut ala wujudihi wal mani' yunfi wujudahu. Maka syarat adalah kebalikan, mani adalah kebalikan dari syarat, di mana syarat itu keberadaannya menyebabkan atau keberadaannya menyebabkan keberadaan masyrut, sedangkan mani keberadaannya menghalangi keberadaan masyrut. Baik, agar kita bisa mendapatkan perbedaan antara sebab, syarat dan mani, kita akan lihat kasus dalam zakat mal. Kita jadikan ini sebagai contoh ya. Tajitu sababa wujubiha wujudan nisab. Tadi kita menyimpulkan bahwa sebab adanya zakat itu apa? Sebab adanya zakat terpenuhinya nisab. Wa yatawaqqafu dzalikal wujub ala haulanil haul fa huwa syartun fihi. Dan kewajiban itu bergantung kepada terpenuhinya haul yang itu menjadi syarat zakat. Terpenuhi haul itu syarat zakat, bukan sebab zakat. Wa in wujida daynun muni'a wujubuha. Namun ketika orangnya punya utang, maka utang ini menjadi penghalang kewajiban zakat. Nisab sekarang misalnya 50 juta. Di hari ini dia punya 50 juta. Berarti sudah punya apa? Sebab. Kemudian dia tunggu sampai setahun. Tahun depan 50 juta tidak kurang. Namun di saat yang sama dia punya utang. Utangnya 40 juta. Keberadaan utang ini menghalangi wajibnya dia membayar zakat. Alal qauli bi anna dayna mani'un, menurut pendapat yang mengatakan bahasanya utang itu penghalang wajibnya zakat. Baik. Jadi penulis mengatakan bahwa haul adalah syarat zakat. Di sini syarat apa? Syarat sah atau syarat wajib? Haul adalah syarat wajib zakat, bukan syarat sah zakat. Kalau syarat sah zakat, muslim, syarat sah zakat ada berapa? Pertama, orangnya muslim. Yang kedua, hartanya milkutam. Hartanya milik penuh. Ini syarat wajib zakat. Kalau balek ini diperselisihkan. Dan yang benar tidak. Anak kecil, anak yatim punya banyak duit, tabungannya gede, hasil warisan wajib zakat. Berakal syarat wajib tidak? Diperselisihkan. Dan yang benar tidak juga. Orang gila punya warisan banyak bisa jadi wajib zakat meskipun dia gila. Karena ada ibadah yang dia dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki ahliyatul wujub. Orang yang dia belum saatnya mendapatkan beban kewajiban. Seperti zakat fitrah. Semua yang bernyawa dan punya akal, baik ada maupun hilang, kena zakat fitrah. Orang gila punya akal tidak? Punya, dulu sebelum gila, terus hilang. Kena wajib zakat. Karena itu orang yang bayar zakat sebelum haul sah atau tidak? Sah. Karena di situ syarat wajib bukan syarat sah. Dan orang boleh saja melakukan tindakan sebelum datang ke kewajiban. Kita sudah pernah sholat sebelum kita balik. Padahal sholat belum wajib bagi kita. Sah atau tidak? Nah, kalau pelayan ya enggak sah. Kalau dulu waktu kecil sholatnya anteng ya, memenuhi rukun dan syaratnya, sholatnya sah. Ada orang yang melanggar, ada orang yang bersumpah. Kemudian dia ingin melanggar sumpahnya. Boleh tidak dia bayar kafarah sebelum melanggar sumpah? Puasa dulu 3 hari, kemudian setelah itu melanggar sumpah. Atau ngasih makan dulu 10 orang miskin, baru setelah itu melanggar sumpah. Boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Dia bersumpah A misalnya. Terus setelah bersumpah dia bimbang, karena dia punya kasus harus melanggar ini, antara pertahankan sumpahnya atau melanggar sumpahnya. Pertanyaannya, boleh enggak dia ngasih makan 10 orang miskin, nanti ketika datang waktunya dia boleh melanggar sumpahnya. Jadi PR ya. Baik. Kasus yang kedua. Ada orang yang ingin bayar zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan. Bayar zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan. Boleh atau tidak? Bayar zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan. Boleh ataukah tidak? Boleh. Boleh tidak, ulama beda pendapat ya. Ya, PR yang kedua. Nanti cari di buku fikih ya. Nanti coba perhatikan di mana ulama menaruh syarat dan sebab. Kita berbicara masalah syarat dan sebab, bukan masalah mani ya. Kalau ada perbedaan pendapat silahkan sebutkan. Ulama A menaruh ini sebagai syarat, ulama B menaruh ini sebagai sebab. Selanjutnya terapkan dengan kaidah dasar tadi. Kita sudah bisa memahami mana syarat, mana sebab. Ada orang yang berangkat haji tapi dia enggak punya duit. Nekat ya, jalan kaki. Pertanyaannya boleh atau tidak? Ya enggak tahu mbah sampai mbah enggak, pokoknya dia nekat berangkat. Entah nanti naik kapal apa-apa. Nanti dicari ya. Bagaimana batasan istita'ah? Tambah lagi. Ada orang yang mendihar istrinya. Maka dia terkena kewajiban apa? Bayar kafarah. Boleh enggak bayar kafarah dulu sebelum mendekati istrinya, atau mendekati istrinya dulu baru bayar kafarah? Tentukan pilihannya. Kemudian kita tambahkan satu lagi, as-sahih wal fasid, sah dan tidak sah. Ini pendapat jumhur ulama, dibagi menjadi dua, sahih dan fasid. Kalau pendapat Hanafiyah ada tiga, sahih, fasid dan batil. Sahih secara bahasa lawan dari sakim, sakit. Secara istilah, ma yata'allaku bihi i'tidadun fil ibadat wa nufudun fil muamalat. Secara istilah sahih berarti i'tidadun fil ibadat, ibadah dinilai i'tidad, dinilai terlaksana, sah. Yata'allaku bihi, terkait dengannya, tergantung dengannya. Wanufudun dan muamalah ternilai nufud, ternilai sah ketika dia sahih. Coba pengertiannya enggak nyaman ya. Jadi sahih itu kalau untuk ibadah artinya dinilai berpahala, terlaksana. Dan untuk muamalah disebut sahih ketika nafidh, ketika muamalah itu terlaksana atau sah, sama saja. Saya sulit mencari padanan katanya. Sebagai contoh, sholat mustawfatin syurutiha, sholat yang semua syaratnya terpenuhi secara sempurna, rukunnya juga terpenuhi dan tidak ada mawani. Walau fi i'tiqadil fa'il, termasuk mawani' dalam keyakinan pelaku. Seperti itu pula dalam jual beli. Atau walau fi i'tiqadil fa'il, dia meyakini ini semua sebatas apa yang diyakini oleh pelaku. Pelaku yakin salat yang dia kerjakan memenuhi semua rukun syarat dan tidak ada penghalangnya. Demikian pula dalam baik. Baik disebut jaizut tasarruf, sah kepemindahan antara barang dan uang. Ala mubahin, untuk benda yang mubah. Makturin ala taslimihi, mampu untuk diserahkan. Jadi bendanya ada di hadapan. Mamlukin fi nafsil amri, dan dimiliki oleh penjual. Kalau ada orang yang menjual ma yadhunnu annahu milku ghairihi, yang dia punya dugaan bahwasanya ini milik orang lain. Fabana annahu milkuhu sahal bai. Kemudian ternyata barang itu adalah miliknya, bukan milik orang lain, maka jual belinya sah. Idh al-mu'amalatu mabnahu ala ma fi nafsil amri wal ibadatu ala ma fi i'tiqadil fa'il. Karena untuk mu'amalah yang menjadi acuan adalah hakikat yang terjadi, sementara untuk ibadah yang menjadi acuan adalah keyakinan pelaku. Baik. Beliau mengatakan sesuatu itu disebut sah jika syarat rukun dan tidak ada mawa, syarat rukun terpenuhi dan tidak ada mawani. Kalau untuk ibadah sah berarti berhak dapat pahala. Kalau untuk muamalah sah berarti terjadi kepemindahan kepemilikan. Nah, sekarang acuannya. Untuk ibadah acuannya adalah selama pelakunya yakin telah memenuhi syarat rukun dan tidak ada penghalang. Kembali kepada apa? Keyakinan pelaku. Untuk muamalah kembali kepada hakikat yang realita yang terjadi. Meskipun bisa jadi tidak sesuai keyakinan pelaku. Ini ada banyak barang. Ada barang orang, ada barang dia. Ketika dia mau menjual salah satu barang, muncul keraguan dalam dirinya. Bisa jadi ini milik teman saya, tapi bisa jadi ini juga punya saya. Kemudian dia jual. Setelah dia jual, tiba-tiba temannya datang. Terus dia tanya, tadi ada HP kayak gini, itu punyamu apa punyaku? Oh, punya kamu. Oh, berarti tadi yang saya jual benar punya saya. Jual belinya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Jual belinya sah. Karena realitanya dia tidak menjual barang orang lain. Itu yang beliau maksud. Sedangkan fasid secara bahasa bermakna al-mukhtal. Ada yang kurang atau cacat. Setelah istilah mala tidak dabihi fil ibadah, yang tidak terlaksana, tidak dianggap terlaksana dalam ibadah, seperti orang yang mengerjakan sholat wajib sebelum masuk waktu dan tidak dinilai nufudz, tidak dinilai nafid, terlaksana untuk muamalah, seperti orang yang menjual barang yang tidak dia miliki. Kemudian yuratif, sinonim dari fasid adalah batil. Ini menurut jumhur ulama, kecuali Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dan batil. Fasid menurut mereka, menurut Hanafiyah adalah ma syara'a bi aslihi wa muni'a bi wasfihi. Sesuatu yang dilarang secara syariat bi aslihi sejak asalnya, wa muni'a bi wasfihi, dan dilarang karena di situ mengandung unsur yang batil ini, unsur yang fasid ini. Seperti menjual mutqamhin bimuttiqamhin wa dirham. Tukar menukar gandum tapi ada tambahan uangnya. 1 kilo gandum bagus dengan 1 kilo gandum jelek plus uang 10.000. Maka tambahan plus 10.000 ini dilarang, menyebabkan jual beli ini fasid. Menurut siapa? Hanafiya. Fabai umuddin bimuddin sahihun masyru'. Jual beli mud dengan mud yang sama, ini sahih, sah dan masyru'. Tapi tambahan 1 dirham di situ menjadi jual beli ini fasid. Nadran ila asli masyru'iyatihi, melihat dari asal jual beli ini disyariatkan. Asalnya yang boleh ini. Kalau ada unsur yang dilarang, jual beli ini jadi fasid. Kalau batil, itu jual beli yang bendanya tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya apa? Jual beli khamer. Jual beli alat musik. Sejak asal, sejak awal tidak boleh diperjualbelikan. Kalau fasid, itu asli jual belinya masyru'. Tapi di situ ada muni'a bi wasfin, karena ada sifat yang lain yang menjadi penghalang. Misalnya ada unsur ribanya. Baik, berarti berdasarkan pengertian ini, menurut Hanafiyah, mana yang lebih parah, fasid atau batil? Yang lebih parah mana? Batil lebih parah. Batil lebih parah. Nah, istilah ini juga dipakai untuk Hambali, dipakai oleh madhab Hambali untuk dua kasus. Yang pertama dalam masalah haji dan yang kedua dalam masalah akad nikah. Dalam madhab Hambali, nikah tanpa wali itu fasid. Tapi menikahi wanita yang di masa iddah batil. Mana yang lebih parah? Nikah tanpa wali atau menikahi wanita di masa iddah? Enggak pernah praktek ya. Mana yang lebih parah? Batil lebih parah. Menikahi wanita di masa iddah sepakat ulama melarang. Kalau menikah tanpa wali ada sebagian yang membolehkan. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.